yang dulu tercipta kini menyisakan luka. Tak ada tawa dan bahagia, hanya ada air mata. Sepi ku sendiri tanpamu di sini. Ku sendiri kini. Kisah